1 Yohanes pasal yang narugai. Yesus Kristus ke miat mialita netait. Anak kulo bagi. Tela nekre kues miago satiede. Magete mialak tela limo salde. Keske de golnye dumara la limo sal. Desigo getera la taregagan. Kali itu ay tiria maba klen mai titora itia matula sogwene iminde. Inege Yesus Kristus ke. Malema iga wasili mosalelik. Ode inege ana yorieta it, tia mahula sogo wasi lululunwe. Ode inege miat mialita neta it, mamode hula sogo ebisa masyo situa itli mosalne kreba. Keskia imatnye lema kialit mesana itua itli mosalne krebo, de kiali iri remu muti nuskek temne oa itli mosal dagun. Mustimo toha hula sogo etu nanare. Ode gol gabe imane bisa mateo he. Tahe hula sogwe bain bain nedi. Kolnye itnye toha hula sogo asihare tare. Desige moksiusuo he tei bain bain. Lema de seidi sige tianukma bio he. Hie hula sogwe bain bain. Keske de, ide sige lema tioha hula sogo asihare tare. Desige mo ide sige igak metmades. Ode hula sogwe tunam laire lemagi mintira lagi. Klala, esi desige tioha hula sogwe tunanare. Desige mo ide sige yalra lage kra lage bain-bain ti hula sogwe di. Ode gol gabi ima bisa mateo he. Itnege tetral sasam getor hula sogwe di. Delema gol nyetta nukmat bo he. Tetral sasam getor hula sogwe di. Desige mo itu et mormiori fare musti mogola Yesus kewasi mormiori fkeragun. Haret harargui. Waigo hatni makkulo bagi. Haret tu gestie nege kbio he. Musti mo it delio bagit. Haret nege lema haret harargui ne. De haret nege mtiomo lukmuna de. Tige wat sewa nen mo mito ha Yesus kedes. Ode hareta mamuna mito molu desige, nege hula sogwe tuna nare des jagun. Keske de haret tugestie ne gola haret harar gwe dagun, kalit sek tinam Yesus ke yala nekre mumu nek tio ha haret des. Ode senu aram siago, eine dagun om tio ha haret des mia it delio bagit. Negele mami mintigele ragukke, mam miorih tili mosalde, de miorih mam coha Yesus ke ti mare lafke, ode mialak tela era saribu. Kola de negele ragukke gyala maksia gutba, ode mare lafke gyalaf mane. Ode gol nye sidi sige tianuk mabio he. Ide sige iminti mare lafke de, keske de imni sigwa yohat ni mamato hagare, desigo golane imin tigele ragokke angora. Klala, esi disige lio bagwa yohat ni mamato hagare, desigo idesige imin timare lafke mades, odele magiga namit namit tira lage kra lage mak kiuria ima die ili mosal. Keske de, esi disige imni sigwa yohat ni mamato hagare, desigo imintige la ragokke angora, odele mahie ibasara, de liagutti de liagut matige la ragok desbio, kalige la ragok desige kioge tauno mata. Namanei, kwesi atyahnye tie, kali hula sogo sio swasim limo salba de, kiali nam Yesus Kristus ke iala des. Amamei, kwesi nam nekremu mutie, kalih mia Yesus Kristus ke bain-bain di. Inege gyala gioske hie ige ma lai tolas mernelen lagi min, desio imin di. Ode liala we, kwes nyam nekremu mutie, kalih miala mialange skwa urewa itus kwe katu gedi. Namane, kwes nyam nekremu mutie, kali mie itia matula sogwe di. Hama me. Kuesnyam nekremu mutie. Kali mie Yesus Kristus ke bain-bain di. Inega egia lagi oske hie ige malai tolas mernelen lagi min. Desyo imin di. Liala we. Kuesnyam nekremu mutie. Kali wasim coto ke maljagao kali hula sogwe tuna naregi min tira la mire. Ode kali miala miala ngesko roe tuske katu gede. Lema den jewa igo hat ni magwe. Ketem jagi nuske ktemne. Ode nama cetma minti krala nare dagun. Kali esi disige jagi nuske ktemne. Tiabal nama cetma minti krala nare. Desigo idesige lema bisa mayal rala ge krala ge ti itiama tula sogwe. Kali ktel acat tribun ma min tinus kek temne. Lema giosia itiama tula sogwe. De giosia nus kek temne bu. Acat ma min tinus kek temne. Negene. Irge biumat yo hawa sidak jagin acat tari. Ode gol nyayatos nam saibo. Desyo ralagek jagin ma biumai gawasi dagun. Hode jagin ma iri rerleru iti nam iala nare, hode ti igawasi nam dagun ne. Keske de nuskek temne, gyor namatyat irgi dagin nare mumune anagitayar. Klala ese disige liaguta tioha nam hula sogo ibuge, anamyorih nini nam. Irmiam nisiga Kristus kei. Anagwa gulo bagei. Sego anagi ala magi aite ige manuskek temne klio dur. Desigo iriam amnisi Kristus kei ta anamia. Nege gola brita mitomolugei. Ode selsel nege iriam amnisi Kristus kei ribun sirdei. Tela nege gieluk nyatos ma klio suma itio he. Segue giala magia itte ige manei. Ode iria mamni si Kristus desi krehe itara wahok sira rori irmia toha gitnye. Keske de sir desi gele mar toha Kristus ke. Den jair betik toha it. Ode gol nye ir desi krehe retral sasam ge rori itti Yesus ke bain-bain. Desi ge mole mar betik toha it. De rawahok sira rori tingora. Keske de lema gol jes. De ir jesik rer betik lakirik toha it je. Manek tela desik ek susu ohe. Ir jesik re mumu ne lema elik elik mare tral sasam ge rorit. Klala, ei nege lema miola sir. Kali ir nyel nyel je. Nege Yesus Kristus ke. Mayal hula sogo me mian getie de. Denje mian nama mlagie. Nege nama hula sogwe ia jarare. Denjege temrega no le makwe ohe ei nege mie nama mlai miano sula sogwe ne de. Manegi hur miagu ges nyamne kretie ne. Lema gol jes. De kwes nyamne kretie kali kwe ohe ei ne mie lik nama mlai desi krede. Ode gali mie dagun ohe. Tinam hula sogwe ia jar nekre. Lema giga nam magak metelik. Ode sidi sige bio he. Yesus nege lema iria hula sogo isu suma iga raja ode ya ori hirge ne. De sige mo irje sige ir miagak meta ibain bain. Ma inege imni siga Kristus ke. Ode ibu aitu litia matula sogo ode anan Yesus Kristus ke dagun. Kali gol nye se desige ibu a itu li hula sogo anan Yesus ke. Desigo lema ye tiral sasam ge yori tia matula sogo e. Klala. Ese desige yo hula sogo anan Yesus ke. Desigo ye tiral sasam ge yori tia matula sogo e mares. Lema denje e ine musti mom gyu makma makbritam lagi e. Magi min tira la mire. Nege brit mito molu gya la gyo sewa. Nen mo mito ha Yesus kedes. Kol nyem gyu makmane nen britam la jes, desigo anam yetral sasam ge myoritia matula sogwe, yoranan Yesus Kristus kei. Ode hula sogo ya hati tak mait ji. Nega anat muri nini nam. Lema de kues nyam nekremu muti ya mahmiye. Kali iri re robak ma ragale. Ma kyur nyam tiyo hanam rajara lemam laje sikri. Kes kie Yesus Kristus keyal hula sogo memian ge magi minaydi. Den je gol nye le magi ga ir mia rajar nam nekretiye. Desigo lema nam. Kali hula sogo memian ge gya jare ma mie nam ribun lan nekri. Ode nam memian ge gya jar tiye desikre mu munem lai. De le magi ga kmetelik. Lema den je musti mo mie trasa sam ge mior Kristus ke. Mak tiyo hanam hula sogo memian ge gya jar tiye desi. Hula sogo e ana nare wait tela nare. Lema de anak kulo bagi. Musti mo gyagi gyagi nege mietra sasam ge mior Kristus ke. Mana tise wa ima huruk matam dir miata sara ine. Desi go itri ala tare lahan. Ma lema tam tau tore lema tma jagun. Kali e ine mie ohe. Kristus nege mlaye i. Ore gyagi gyagi ne liagu ta tiyo hanam hula sogo ibuge. Den jebi samah miyadagu nohe. Ese i desi ge liagu ta tiyo hanam hula sogo ibuge. Desi go irje si ge hula sogo yal mormiori harargueti ide.